Seadanya aku kau terima. Kedengaran tak kelihatan, rasa manis namun tak terucap. Denyutan nadiku dan kalam kasihmu tiada henti, penuh bermakna, bergugur tak bertabur. Dalam menangis bersedih tidak bertutur kata teratur, ilham bicara bagai pujangga. Thank you.